Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في ضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain al mar'atu qadal'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha awajun. Wa fi riwayatin li muslimin innal mar'ata khuliqat min dhala'in lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasaruha talaquha. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, berikanlah wasiat kepada para wanita dengan perkara-perkara yang baik. Berikan nasihat kepada mereka perkara-perkara yang baik. 6. Ya. Bahwasannya mereka para wanita adalah orang-orang yang qasirat fil uqul wa qasirat fid din wa qasirat fit tafkir wa qasirat fi jami'i syu'unihin. Sesungguhnya para wanita itu adalah orang-orang yang kurang dalam akalnya, kurang dalam agamanya, kurang dalam pikirannya, kurang dalam seluruh perkara-perkara. Ini para wanita. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Berikanlah wasiat, berikanlah nasihat. Ya, kepada mereka para wanita dengan perkara-perkara yang baik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'ata khuliqat min dhala'in. Maka sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk, ya, tulang yang menempel atau berhubungan dengan tulang dada, ya. Dan bentuknya dia bengkok. Kata Nabi, wa in a'waja ma fi dhal'i a'lahu. Dan sesungguhnya, ya, bagian yang bengkok itu yang berada pada tulang rusuk adalah a'lahu, bagian atasnya. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang penciptaan, ya, Adam alaihissalam Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu, beliau Allah ciptakan dari turab, dari tanah. Ya. Lalu untuk kelangsungan ya, makhluk, Allah ciptakan pasangan untuk Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tulang rusuk yang berbentuk bengkok. 6. Dan jadilah ya, Hawa ya, sebagai istri Adam alaihissalam, yaitu wanita. 6. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maka jika engkau ingin meluruskan ya tulang tersebut, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu, dan jika engkau biarkan dia, lam yazal a'waj, dia akan terus menerus dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berikan nasihat, berikan wasiat kepada para wanita. Mereka itu kurang agamanya, kurang pikirannya, kurang akalnya, dan seluruhnya mereka serba kurang. Ya. 6. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu kadal'i. Wanita itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika engkau luruskan dia, maka engkau akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha, istamta'ta, jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senang dengannya. Wa fiha awajun, dan dia ya memiliki kebengkokan. Ya, enggak bisa lurus, ya. 6. Tapi jangan biarkan dia tetap bengkok, ya. Berikan nasihat, ya. Berikan wasiat yang baik, berikan arahan-arahan yang baik. 6. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin bersenang-senang, senang-senang, ya. 6. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ya, al-mar'atu salihah ya, khairun mata' ad-dunya mata', yaitu al-mar'atu salihah, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Namanya perhiasan itu indah untuk kita lihat, ya. Itulah ya sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi ini adalah seorang wanita yang salihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersenang-senanglah dengannya. Ya. 6. Walaupun di dalamnya ada kebengkokan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhala'in lan tastaqima laka 'ala tariqatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang kamu tidak bisa meluruskannya, ya, ala tariqatin, bagaimanapun caranya kamu enggak bisa. Ya. Fa in istamta'ta biha, istamta'ta biha, maka jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, bersenang-senanglah dengannya. Bi wa fiha awajun, dan padanya ada kebengkokan, kekurangan akalnya, kekurangan pikirannya, kekurangan agamanya. Ya. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha, jika engkau ya menginginkan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa kasartaha talaquha, dan mematahkannya adalah dengan engkau menalaknya. 6. Di dalam hadis ini ya, faedah menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para wanita dengan keadaan yang serba kurang. Dan mereka di bawah tanggung jawab laki-laki. Sehingga bagi seorang laki-laki ketika dia bermuamalah kepada keluarganya, ya sepantasnya untuk dia banyak mengambil maaf. Khudil afwa, selalu memberikan maaf. Naam, karena wanita itu serba kurang. Kita yang harus banyak mengerti seorang laki-laki. Banyak bersabar karena mereka adalah orang-orang yang bengkok. Naam, tapi bukannya dibiarkan, tidak boleh bersenang-senang dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersenang-senanglah dengannya walaupun dia dalam keadaan bengkok. Naam. Kata Syekh rahimahullahu taala, tidak mungkin kamu akan mendapati seorang wanita akan selamat dari kekurangan. 100% enggak ada. Naam. Tidak ada engkau mendapati wanita itu yang sempurna, Naam. Tidak punya aib, tidak punya kekurangan, Pasti kamu akan mendapati kekurangan, Naam. Sehingga dengan kekurangannya itu, mungkin di balik kekurangannya ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai sebuah kebahagiaan. Naam. Di dalam kekurangannya itu, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan kita hadapi semua itu dengan kesabaran, dengan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alullaha wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Maka jika mereka membuat kamu tidak suka, maka mudah-mudahan ketidaksukaan tersebut Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Naam. Kita bagi sebagai seorang laki-laki banyak memahami, banyak memaafkan, dan juga selalu bersabar terhadap para wanita. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in karihta minha khuluqan radita minha khuluqan akhar. Jika kamu temui keluargamu ada kekurangan satu akhlaknya yang tidak kamu sukai, Naam. Maka kamu akan ridha dengan akhlak yang lain untuk menutupi kekurangannya tersebut. Jangan kau tampakkan kekurangan-kekurangannya. Ingat kebaikannya, ingat akhlak baiknya, sehingga engkau akan tenang. Naam. Jangan kau ungkit-ungkit kekurangannya, kejelekannya, tapi tutupi dengan kebaikan-kebaikannya yang mereka lakukan kepada dirimu. Naam. Jangan kau ungkit-ungkit kesalahannya, lalu kau buat perkara-perkara yang sangat besar, tapi tutupi semuanya dengan akhlak-akhlak yang baik yang dia miliki. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.